Sakit sekali ke ulu hati, dipaksa harus berhenti untuk mencintai saat benih rasa hidup lebih bermakna, ternyata tak berlangsung lama. Ada yang hilang waktu, kamu tak ada. Seakan mati rasa dan tak sempurna. Gelisah, amarah, jadi sah. Menyesal, tetapi semua sudah terjadi. Kita saling menjauh, samakah kehilangan itu? Ada yang hilang waktu, kamu tak ada. Seakan mati rasa dan tak sempurna. Gelisah, amarah, jadi terjadi. Ada yang hilang waktu, kamu tak ada. Oh, seakan mati rasa dan tak sempurna. Gelisah, amarah, jadi satu. Menyesal, tetapi semua sudah terjadi. Sekali ke ulu hati, dipaksa harus berhenti untuk mencintai.